Deru-debu jalanan, keruh langkah keterbatasan, parau nafas perlawanan, untukmu yang masih bertahan di garis depan. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Dalam melodi ini, kita akan mencoba merenung. Bebaskan diri dari utopia, utopia semu. Kita tak mau bila terjadi pembodohan dalam diri. Lepaskan ikatan yang menjerat leher dan membuat sesaat nafasmu. Yang mengucur deraskan keringatmu, membekukan hangat darahmu, dan merusak sel-sel otakmu. Mulailah perlahan-lahan melepaskan belenggu itu, belenggu yang diikatkan oleh Tuhan-Tuhanmu. Sementara Tuhan-Tuhanmu menginjakkan kaki di atas kepalamu dan menuliskan ayat-ayat yang tintanya terbuat dari cairan otakmu. Karena engkau hari ini adalah mimpimu yang kemarin. Karena engkau hari ini adalah mimpimu yang kemarin. Yang kemarin. Kita tidak sebodoh itu untuk menelan mentah budaya mereka. Topeng kebebasan yang sebenarnya berwajah penghancuran. Subversi, hegemoni hitam hati dalam diri. Merdekalah dan bangkitlah dari kekelaman jiwa. Anti berhala, Tuhan-Tuhan pujaan yang menyesatkan, yang meruntuhkan kemanusiaan kita, yang meruntuhkan kemanusiaan kita. Anti kemapanan buta, penghalalan segala cara, melatih diri peduli terhadap situasi kondisi. Mengarungi samudra, harmoni bersama menuju pusat cahaya.